Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk lanjutkan kajian rutin kita dari syarah Alfiyah. Dan syarah ini kita berada di pertemuan yang ke-27 dari syarah Alfiyah ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita istiqomah dalam melakukan nutun ilmu syar'in. Dan sebagaimana biasanya kita akan menyebutkan Alfiyah dari awal sampai antum itu nanti terbiasa. Dan dengan kebiasaan itu al-fahmu bitakrar, kefahaman itu dengan diulang-ulang. Nah, qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآل المستقبلين الشرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. Nah, kita nambahin satu bait. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-qawlu qad yu'am. Qawl itu umum, bisa ya satu kalimat itu qawl, al-kalam juga qawl. Jadi qawl itu adalah apa? Umum, meliputi satu atau banyak bahkan. Nah, kemudian wa qawluhu yu'am bimakna yuqsadu, yang dituju ya seperti apa? Annal kalimata allati hiya qawlun mufridun qad yuradu bihal kalam. Jadi terkadang satu kata tunggal yang diinginkan itu adalah al-kalam. Al-kalam berarti apa? Lafdun mufidun. Dan di situ tidak mendapatkan apa? Satu kata saja, tapi ada berapa kata. Walaupun ditulisnya satu kata, tapi takdirnya, persepsi yang seharusnya itu terdiri dari dua kata. Sebagaimana kemarin kita membahas apa? Istaqim, luruslah. Siapa yang antum sebutkan luruslah? Engkau, kamu. Anta, istaqim anta, ijlis anta, ya, uskut anta, istahid anta. Ya, paham sama sih? Tapi terkadang antanya tidak disebutkan. Nah, sekarang kita masuk pada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal tahun berapa? 728. Nah. 728. Meninggal tahun 728. Rahimallah. Wa hadha huwa al-muradu biha fil Qur'an was sunnah. Ini adalah apa yang ditujukan, ya. Apa yang ditujukan biha fil Qur'ani was sunnah. Ya. Kalimat di sini adalah al-kalam. Ah, di sini yang diinginkan dengan al-kalimatu di dalam Al-Qur'an sunnah yakni adalah al-murada, annal murada, bahasanya diinginkan yang dituju itu adalah bil kalimati, dengan kalimat itu apa? Fil Qur'ani was sunnah. Itu huwal kalam. Itu adalah al-kalam. Meskipun satu kata dari Al-Qur'an dan sunnah, satu kata, maka itu sifatnya apa? Yang diinginkan al-kalam. Paham cumi? Faqullama wajadta kalimatan, dan setiap kali engkau mendapatkan kata-kata kalimatan, ya, bukan kalimatan atau kalimatan, bukan. Kalimatan, tidak ada yang dipanjangkan, tidak ada yang dipendekkan pula. Semuanya ketukannya sama. Kalimatun. Atau kalimatan di sini fil Qur'ani wa sunnah. Maka engkau dapati di dalam Al-Qur'an dan sunnah fal muradu bihal kalam. Yang diinginkan di situ adalah al-kalam. Walaysa al-muradu biha al-qawl mufrad. Itu bukan perkataan yang tunggal. Nah, wa min dhalika qawluhu ta'ala, dan dengan demikian ini sebagaimana dasarnya firman Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni. Hatta sampai idza, jika jaa, telah datang ahaduhumul maut, kematian pada seorang di antara mereka, qala, dia berkata, rabbi, rabbku, irji'un, kembalikan. Nah, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Bisa jadi aku bisa beramal soleh dengan apa yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak. Sesungguhnya itu adalah kata yang dia itu qailuha, artinya berkata, yang mengatakan. Makanya di dalam Al-Quran di sini jelaskan tentang qailuha, ya, yang mengatakannya. Kalau misalnya kita lihat di sini di surat Al-Mu'minun ayat 100, ya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan dihadapkan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menunjukkan apa, Mas? Ada yang menyebutkan salah satu fawaid ayat ini adalah bahwa apa, Mas? Amal soleh, ya. Amal soleh ini diberikan kemudahan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Tidak semua. Tidak semua. Oleh karena itu, ya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Umur kita tinggalkan untuk apa? Apakah menurut ilmu atau yang lain? Ana ulangi tadi, datangnya antum di majlis ilmu, meskipun dengan terkopoh-kopoh, dengan terkantuk-kantuk, dengan kurang fokus, dan yang lainnya, semoga itu semuanya, ya, adalah jauh lebih baik daripada ketika ada orang yang ada tidaknya diremehkan, atau bahkan dia meremehkan majlis ilmu, menganggap tidak penting, menganggap itu adalah alternatif, menganggap itu hanya waktu luang, mengisi waktu luang. Menuntut ilmu syar'i bukan mengisi waktu luang. Sesungguhnya menuntut ilmu syar'i adalah bekal hakiki untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan menuntut ilmu syar'i itu adalah cara jitu untuk mencerdaskan keluarga kita. Tanpa harus bersusah payah mendidik anggota keluarga kita dengan mengeja satu kata demi satu kata, satu tahapan kebaikan demi satu tahapan kebaikan. Kenapa seperti itu? Karena kebaikan dari menuntut ilmu syar'i, kebaikan dari orang yang menuntut ilmu syar'i akan bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Manakala dia itu menuntut ilmu syar'i ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ingat-ingat itu, Mas. Kebaikan orang yang menuntut ilmu syar'i ikhlas karena Allah Azza wa Jalla itu akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar orang tersebut. Apa saja. Makanya ini tidak akan bisa didapatkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i niatannya ada niatan ganda atau bahkan niatnya niatan tepi, tebang pilih, sebagaimana pernah kita bahas. Kalau pas kajiannya enak, dia datang. Kalau pas kajiannya enggak enak, susah, afwan, saya ada keperluan yang lain. Ini bagian hal yang penting yang harus kita sadari. Kalau kita ingin mencerdaskan keluarga kita, meskipun kita tidak setiap harinya mengajarkan alif fata a, ba fata ba, ta fata ta, dan yang lainnya, setiap harinya kita tidak mentalkinkan mereka dengan ilmu yang kita dapati, tapi di situ antum ingat, Anda pernah menyebutkan Syekh Abdul Bari Hafidzahullah ketika beliau ditanya, ya Syekh, mada tarakta ahlak kulu yaum anta mawujud fi maktabik, muraja'ah, mutola'ah, wa mada tarakta ahlak. Saya pernah ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Tiap hari engkau menuntut ilmu, tiap hari engkau membaca kitab ini, engkau berada di maktabah, keluarga Anda seolah-olah tidak digubris. Ya. Kemudian apa yang kau tinggalkan bagi mereka? Ya. Jawabannya Syekh, taraktuhum athar thayyib min durusi. Aku tinggalkan bagi mereka pengaruh kebaikan dari kajian-kajian yang aku lakukan. Maka anak saat itu berpikir, subhanallah, betul. Meskipun antum tidak 24 jam bersama keluarga antum, tapi kebaikan amal-amal soleh antum akan dirasakan oleh mereka. Dan mereka pun akan menjadi tenang, menjadi nyaman dengan apa yang antum dapatkan. Maka bisa jadi antum pulang dari menuntut ilmu tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan banyak apa mas, banyak harta. Tapi antum pulang dari menuntut ilmu syar'i, antum pulang dengan barokah, antum pulang dengan tabungan hakiki kelak di yaumul hisab. Ketika tidak ada amalan apapun yang memberatkan amalan kita kecuali amalan ini. Makanya kalau antum pikirkan seperti itu, antum gak akan merasa bosan untuk menuntut ilmu syar'i. Tapi kalau antum mengatakan, saya menuntut ilmu syar'i dari dulu hingga sekarang sama aja. Gak ada perubahan, gak ada efek. Tetap saya saja, saya masih hidupnya seperti ini. Ini pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Nah, salah sama. Nah, kita lanjut. Nah. Kemudian ya. Jadi innaha kalimatun huwa qa'iluha. Ya, sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Ini di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Al-kalimatu huna yakni biha. Ya. Maksudnya al-kalimat di sini maknanya mengarah kepada yakni biha. Itu tujuannya adalah rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Rabbku irji'un. Kembalikanlah kami. La'alli bisa jadi aku a'malu shalihan fi ma taraktu. Aku akan beramal soleh dengan apa yang aku telah tinggalkan. Al-kalimatu huna aktsaru min jumlatin. Al-kalimah di sini, al-kalimatu di sini adalah lebih dari satu jumlah. Satu kata. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Nah. Jadi kalau misalnya antum lihat di surat Kahfi ayat 5. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala kalimatan ma'annahum qalu jumlata ittakhadu Allahu walada. Jadi kalimatan satu kata. Ma'annahum qalu, sedangkan mereka mengatakan secara jumlahnya ini adalah ittakhadu Allahu walada. Allah telah menjadikan walada anak. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asdaqu kalimatin qalaha syairu kalimatu labidin ala kullu syai'in ma khala Allah habatil walladhi qala qalahu syairu kalamun wa laysa kalimatan taqulu qama fulanun khatiban faqala kalimatan mu'assiratan. Telah berdiri orang ay khotoba khutbatan tawilatan fa'assarat. Kalimat ini adalah mereka mengatakan jumlah ittakhadallahu walad. Ini ya, di surat Kahfi ayat 4. Waqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, asdaqu kalimatin qalaha syairu kalimatu labidin. Jadi asdaqu kalimatin qalaha asy-syair. Nah, asdaqu kalimatin qalaha asy-syairu kalimatu labidin ala kullu syai'in ma khala Allah batil. Atau kalau di sini apa? Asdaqu kalimatin qalaha asy-syairu kalimatu labidin ala kullu syai'in ma khala Allah batil. Nah, jadi di sini tentang asdaqu kalimatin. Artinya di sini tentang asdaqu di sini asdaku kalimatin. Kalau misalnya antum lihat kata-kata asdaku kalimatin, qalaha syairu kalimatu labidin ala kullu syi'in ma khalallaha batilun. والذي قال شاعر كلام وليس كلمة تقول قام فلان خطيبا فقال كلمة مؤثرة أي خطب خطبة طويلة فأثرت. Maksudnya di sini tadi tentang hadis أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيذ على كل شيء ما خلى الله باطل. Ini di Sahih Jami, hadisnya sahih, bahkan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi asdaqu kalimatin, ya, sebenar-benarnya perkataan, ya, artinya di sini asdaku kalimatin, kalimat syair yang paling benar. Qala syairu, apa yang dikatakan oleh penyair adalah kalimat labil. Nah, ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ya. Segala sesuatu selain Allah adalah batil. Adalah apa? Batil. Wa kada Umayyah bin Abi Salat wa kada Umayyah bin Abi Salti an yuslima. Ambil saja Umayyah bin Abu Salt masuk Islam. Nah. Maka disebutkan di sini ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ingatlah, setiap apa saja ma khalallaha, apa yang selain Allah azza wajalla, batilun, batil, Mas. Maka misalnya ini, Mas. Apakah ini bisa masuk pada pembahasan kita dulu tadi sebelum ada kajian ini dari Imam Bukhari dan Muslim? Ya. Ya. Jadi karena tadi ada qala fulanun khatiban. Ada fulan yang khatiban. Yang berdiri sebagai khatib. Faqala kalimatan mu'assiratan. Kemudian dia mengucapkan kata yang sangat berpengaruh. Ay khotbah khutbatan tawilatan fa'atsarat. Itu dia itu khutbah dengan khutbah yang tawilah, yang panjang, fa'atsarat. Kemudian ini fa'atsarat mempunyai efek, Mas. Idzan, ya, qad huna, qad di sini litahqiq, litahqiq untuk menekan, untuk ya, kalau misalnya antum pelajari tentang tahqiq itu apa toh? Ya, tahqiq itu apa? Diambil dari haqqaqa yuhaqqiqu, membenarkan. Kayaknya di sini ditahqiq. Di tahqiq. Nah, di sini jelaskan, ya, walaysat litaqlil, ini untuk tahqiq, ya, untuk tahqiq, bukan untuk tahlil, ya. Oleh karena itu, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang qad untuk litahqiq, untuk apa, menegaskan, mengkonfirmasi, walaysat litaqlil, dan bukan untuk mensedikitkan, wa yajuzu an naj'alaha litaqlil, dan boleh, ya, kita menjadikan litaqlil, taqlil itu bi'tibari is, ya, bi'tibar istilahin nahwiyin, ya, bi'itibari istilahin nahwiyin. Ini sesuai dengan istilah dari orang-orang ahli nahwu. Walaysa bisunnati ya al-lughatil arabiyyah. Ini bukan binisbati ya. Walaysa binisbati. Ya. Paham? Walaysa binisbati ya li lughatil arabiyyati li'anna an-nahwiyyina la yuriduna bi kalimatil kalam. Bil kalimati al-kalam. Bal yuriduna bil kalimati al-qawlal mufrada. Wa yaj'aluna masalan qama Muhammadun. Kalimata ini qama wa Muhammadun. Wa ala hadha naqul inna qad fi kalam Ibn Malik imma litahqiqi wa imma litaqlil. Lakin litahqiq بإعتبار اللغة العربية فإن اللغة العربية يعني بكلمة الكلام المفيد تعني بالكلمة الكلام المفيد حتى ولو كانت خطبة مؤلفة من ثلاث صفحات فهي في اللغة العربية كلمة أو للتقليل بناء على اصطلاح النحويين لأن الكلام في اصطلاح النحويين لا بد أن يتركب من كلمتين فأكثر. عندهم لي di sini. إذن lalu قد itu untuk ditahqiq untuk mengkonfirmasi benernya itu loh mas. وليست للتقليل bukan untuk mensedikitkan. Ya juzu an naj'alaha li taqlil dan boleh bagi kita untuk jadikan yang sedikit. Bi i'tibar istilah nahwiyin berkaitan dengan istilahnya orang-orang yang ulama'nya nahwu. Walaysa binisbati lil lughatil arabiyyah. Bukan nisbatnya bukan dengan bahasa Arab. Li'anna nahwiyin karena para ahli nahwu la yuriduna bil kalimatil kalam. Ya. Jadi mereka tidak menginginkan dengan satu perkataan itu dianggap kalam. Bal yuriduna bil kalimati al-qawlal mufrada wa yaj'aluna mathalan qama Muhammadun. Ya. Bal yuriduna bi kalimatil qawlal mufrada wa yaj'aluna mathalan qama Muhammadun. Kalimataini qama wa Muhammadun. Fa'ala hadha naqulu inna qad fi kalam Ibn Malik imma litahqiqi wa imma litaqlil lakin litahqiqi bi'tibari lughatil arabiyyah bi'tibari lughatil arabiyyah fa innal lughatil arabiyyata ta'ni bil kalimatil kalam mufid hatta walau kanat khutbatan ya khutbatan mu'allafatan min thalathati safhatin fa ya fil lughati al-arabiyyati kalimatun aw li taqlil bina'an ala istilah nahwiyyin wa li anna al-kalama fi istilah nahwiyyin la budda an yatarakkaba min kalimataini fa akthar. Ana baca dua kali ya dari sini. Idan kita katakan qad tadi sudah untuk tahqiq untuk ya mengkonfirmasikan. Walaysa litaqlil bukan untuk meminimalisan, meminimalisasikan. Tuh tenan. Wa yajuzu an naj'alaha litaqlil dan boleh bagi kita untuk menjadikan apa? Litaqlil. Minimalis, Mas, untuk mensedikitkan. Bi i'tibar istilah nahwiyin. Ya. Ini menurut istilahnya orang-orang ahli nahwu. Walaysa binisbati lil lughati al-arabiyyah. Dan nisbatnya bukan untuk bahasa Arab. Li'anna an-nahwiyyin la yuriduna bil kalimatil kalama. Karena orang-orang ahli nahwu tidak menginginkan bahwasanya apa ini maksud bil kalam itu al-kalama. Bal yuriduna bil kalimatil qawla al-mufrada. Dan yuriduna bil kalimatil qawla al-mufrada. Jadi di sini بل يريدون بالكلمة القولة المفردة. Yang ini adalah ya perkataan mufrada, perkataan yang satu. Fa ya'aluna matalan, maka dia menjadikan ya atau mereka menjadikannya, contohnya adalah qama Muhammadun, telah berdiri Muhammad. Kalimat dua ya. Dua kalimat ini, dua kata mas, bukan dua kalimat. Qama telah berdiri, ya telah berdiri. Wa Muhammadun, qama Muhammadun, ya nama. Fa'ala hadza naqulu, dengan ini kita katakan inna qad fil kalami Ibn Malikin, inna dan jadi inna qad fil kalami Ibn Malikin imma litahqiqi wa imma litaqlil lakin litahqiqi bi'itibari lughati al-arabiyyah fa inna lughati al-arabiyyah ya fa inna lughati al-arabiyyah ta'ni bil kalimati al-kalam al-mufidah hatta walau kanat khutbatan mu'allafatan min thalathi sifhat safhatin min thalathi safhatin fa ya fil lughati al-arabiyyati kalimatun aw taqlil bina'an ala istilah nahwiyyin li'anna al-kalama fi istilah nahwiyyin la budda an yatarakkaba min kalimataini fa akthar. Jadi tadi qama Muhammadun ini dua kata. Ya. Yaitu yang pertama qama ya. Qama Muhammadun ada dua. Jadi qama telah berdiri wa di sini Muhammadun Muhammad. Ya, Muhammad telah berdiri. Fala hadza naqul, lalu kita katakan inna qad fil kalami Ibn Malikin. Inna itu sesungguhnya qad di dalam kalamnya Ibn Malik. Ya, dalam perkataannya Ibn Malik imma litahqiq. Ya, inna ini untuk tahqiq. Tahqiq itu apa? Untuk membenarkan. Pembenaran. Wa imma litaqlil. Ya, wa imma litaqlil untuk meminimalisasikan. Lakin litahqiq bi'tibar al-lughah al-arabiyyah. Tapi ini untuk tahqiq ya. Untuk litahqiq untuk mengkonfirmasi bi'tibar al-lughah al-arabiyyah. Ya, menurut bahasa Arab. Fa inna al-lughata al-arabiyyata ta'ni bil kalimati al-kalama mufid. Dan jadi hatta walau kana khutbatan mu'allafatan ini lanjut. Fa inna al-lughata al-arabiyyata ta'ni bil kalimati al-kalam mufid. Artinya di sini secara bahasa Arab satu kata itu bisa membentuk dan memberikan manfaat kepada pembicaraan. Ya. Nah. Hatta walau kanat khutbatan mu'allafatan min thalathi safhatin. Walaupun khutbahnya itu panjangnya, khutbah yang dibuat itu panjangnya apa? Tiga lembar. Ya. Thalathi safhat. Tiga lembar mas. Bolak-balik misalnya. Ngeri. Fahiyya fil lughatil arabiyah kalimatun. Namun dalam bahasa Arab itu apa yang diucapkan itu adalah kalimatun. Satu kata saja mas. Anggapannya. Awli taqlil atau untuk meminimisal. Binaan ala istilahi nahwi. Ini tentang menunjukkan kepada istilah-istilahnya ahli nahwu. Li'anna al-kalama fi istilahi nahwiyyin, karena kalam menurut istilah ahli nahu adalah labudda an yatarakkaba min kalimataini fa akthar. Ini harus ya, harus ya. Labudda an yatarakkaba. Maksudnya di sini labudda itu harus, wajib. Susunannya itu min kalimataini. Ada dua kata, fa akthar atau lebih. Nah, ini sedangkan di sini ini menurut istilah nahwi, menurut istilahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang telah dirojihkan oleh beliau, di sini apa? Ya. Karena labudda an yatarakkaba min kalimat min kalimataini fa aktar. Ini harus ada susunannya. Baik itu dari dua kata atau lebih. Ya. Dan di situ adalah bolehnya istirad. Ya, bolehnya memberi syarat. Ya. Memberi syarat apa, Mas? Nahu, ahli nahu memberikan syarat bahwasanya ya, al-kalam itu an yatarakkaba min kalimataini fa aktar. Terbentuk susunannya dari dua kata atau lebih. Enggak harus seperti itu. Itu syarat kan menurut ahli nahu. Tapi kemarin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan apa tuh? Ya. Antum lihat di sebelumnya. Ya. Ini tentang hal tersebut. Nah. Kemudian ini panjang olu ini tentang Mas bait yang ke 10. Ya, tapi tidak apa-apa, kita baca dulu. Lama dzakara al-mu'allif rahimahullah anna al-kalama tanqasimu mufradatu ila ismin wa fi'lin wa harfin bada'a bi alamatil ism. Subhanallah, melihat ketika mu'alif, penulis rahimahullah, penulis siapa nih? Hah? Ibnu Malik. Nama aslinya siapa, Mas? Muhammad bin Opo? Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin? Abdullah. Bin? Malik. Nah, maka disebutkan di sini, rahimahullah, anna al-kalama, bahasanya, awal-awal itu, Mas. Ya, awal-awal. Ya, muqaddimah, masih muqaddimah. Muqaddimah. Ya. Ya, awal-awal. Jadi, anna al-kalama, kalam, ini dibagi mufradnya menjadi tiga. Ismun wa fi'lun wa harf. Bada'a bi'alamatil ismi. Faqala biljarri wa tanwini wa nida' wa al. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ini tentang pembagian kalam. 6. Sebutkan di sini bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Salah penjelasan di sini. Kalau misalnya ingin dijelaskan satu persatu dulu, itu adalah tentang 6. بالجري والتنوين ونداء وال ومسند للاسم تمييز حصل dengan jar, tanwin, nida, al, dan musnad, isim dapat dibedakan dari yang lainnya. Jadi biljari, antum tulis di sini biljar, satu mas, ciri yang satu. Watanwini, dua. Wanida, waal, wa musnadin lilismi tamyizun hasan. Wa musnadin lilismi, jadi wa musnadin lilismi tamyizun hasan, musnad bagi isim kata benda ini tamyizun hasan, ya artinya apa, dapat dibedakan dari yang lainnya, ya sampai sini insyaallah naktafi bihadzal qudrah. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah binillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.